yaitu ceramah yang kita tunggu-tunggu, yang insyaallah akan disampaikan adaya ilallah Kiai Haji Akri Patrio. Dengan segala hormat, fa'alaihi faliyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil Islam wal iman وأمرنا باجتهاد وصلة الأرحام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على طه رسول الله وعلى ياسين حبيب الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Biar kelihatan kayak ustadz beneran gayanya. Udah lama tetap aja nyari tambahan buat DP ninja. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para asatiz, wabil khusus guru-guru kita dari Musholla Al-Mukarrim, dan juga seluruh jamaah. Saya tidak sebutin satu-satu karena udah malam. Kalau kebanyakan namanya ngabsen, kalau di absen terang jadi gak ceramah. Ya ikhlas aja dah. Kalau orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho. Mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan para kiai. Jangan ngikut saya. Pelawak surganya belum jelas lempengan mana. Dan seluruh jamaah, adik-adik saya, abang-abang saya, mpok saya, emak saya, nenek saya, kulluhum everybody, I love you full. Jadi biar jelas, yang ceramah bukan ustadz beneran, disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI Komisi 10, Eko. Yang satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Parto. Saya bagian muter-muter nyari berkat, lagi cakep isinya daging, rendang, semur, ikan kembung. Kalau ikan kembung enak dimakan, kalau anak kembung obatin. Ya kalau mentok dikit rendang gak dapet, daging gak dapet, paling ya terakhir tinggal kentang sama bihun. Ntar ngaji dulu. ngaji dulu, gue juga di begini-begini juga gue disuruh ngaji sama bapak gue dulu. Gue makan daging juga gak pernah diajak ke restoran. Gue kalau makan daging nungguin bapak gue pulang tahlil. Kadang-kadang daging sekepel dikobetin, sarang sedikit. Keluarga saya 13. Bener po, gak berasa daging, itu kecap doang ya. Yang bagaimana ya, bukan berarti saya orang miskin, bukan, bapak saya bukan miskin, ibu saya juga alhamdulillah sih gak miskin. Ya maaf, bukan nyombong, maaf, bapak ibu saya bukan orang miskin, tapi fakir. Kalau miskin susah, kalau fakir ada belangsak. Nah kalau makan berebut kok, iya adik saya banyak makan nih sarapan pagi berebut, ada yang keinjek, mati atuh. Dari 13 sisa 9. Yang paling tua kebangetan serakah, kelolodan, mati lagi atuh. Alhamdulillah tinggal 9 saya termasuk hidup. Sampai sekarang namanya saya lumayan gitu, main sinetron juga saya masih ingat yang sinetron Para Pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry. Ya itu gua. Gua apa? Hah? Yang itu yang apa jadi ustaz takut banget sama bininya. Ya itu gua. Iya, enggak percaya. Sebetulnya bukan suami takut istri, bukan. Bukan berarti laki-laki takut sama bini, bukan. Cuman bini yang kadang-kadang menakutkan. Iya sih, orang bapak ngomong satu, emas 10. Ntar ngaji dulu dikit biar kayak orang benar. Tadi kori kita tuh udah baca tuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gak usah tinggi-tinggi kita mengaji, dapat hasanah aja udah cakep deh. Mak hasanah bapak, hasanah anak, hasanah berarti keluarga kita, keluarga RT hasanah, RW hasanah, lurah hasanah, masyarakat hasanah, berarti kampung kita. Imam hasanah, makmum hasanah, jamaah hasanah, berarti musola kita, musola. Itu aja udah cakep itu ngaji. Ya repot-repot amat. Nah, itu tangga saya ngaji sampai pada bawa balok. Emaknya lari. Ngaji sih. Ula, ula, ula. Loh, emaknya lompat, ambil balok, matiin, matiin. Ada ulat lu. Dapat hasanah aja udah cakep tuh. Nih kalau bapak kita bukan orang-orang yang hasanah, emak kita bukan orang hasanah, enggak ada. Ini waktunya ngaji-ngaji. Makanya emak kita baik, bapak kita baik. Ini sampai sekarang nih orang baik-baik. Ya kan? Orang sakit malah lagi diimpus. Dengerin dulu ngapa kalau gua ngomong lu enggak percayaan, gua gedek banget. Gua biar jadi pelawak juga ngaji tahu. Ya iyalah. Salah satu pelawak yang tidak belajar ngaji sama Eyang Subur, saya. Makanya saya demen kalau diundang tahlil. Karena pernah saya 3 bulan gak makan-makan daging. Itu sekampung gak ada yang mati sama sekali. Sampai adik saya nanya, "Bah, emang gak ada yang mati apa gitu?" Bapak saya jalan, "Ya ntar kali sore mah ada." Ya, balik lagi. Ya, ngaji balik ketawa juga enggak apa-apa. Emang mau masuk surga cemberut aja apa? Apa-apa ngaji, enggak apa-apa tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Ketawa di tempat ibadah masih ada pahala. Beda sama ketawa di tempat karaoke. Ya, itu po, maaf. Hahihi itu cewek-cewek gitu beda lah. Ini mama yang hahihi. Mana baru habis masang gigi lagi. Begitu ketawa kekencangan, giginya mental. Uing. Orang-orang pada pulang, ngapain mak? Lu ngeliat gigi gue neng, tadi jatuh sini. Haji Akri ceramah gue tekor. gigi gua pegoh hilang. Hasanah hasanah hasanah kumpul jadi muhsinun. Emaknya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji, berarti mukminun. Tuh. Bapaknya enggak sembahyang, emaknya enggak sembahyang, anaknya enggak sembahyang, berarti keluarganya kafirun. Bapaknya nyumbang, anaknya nyumbang, tuh berarti tuh. Ya, hebat tuh. Ini udah bapaknya pelit, emaknya pelit, anaknya pelit, itu termasuk keluarga si korun. Yang pada pelit? Benar. Ini kan cakep nih, yang duduk di sini punya tenaga duduk, ada ibadah. Tuh yang punya duit, ibadah. Yang masang tenda, ibadah. Son, yang bayar separo, umpamanya ibadah. Ya kan, sampai lagi bayar semuanya. Yang ngasih duit buat son, duitnya dipakai ibadah. Yang ngasih makanan, makanannya ibadah. Buset, gue dibelutut. Lu lagi ngerekam gue ya? Diem-diem aja, ntar lu sebarin sama orang-orang dah. Ah, lu bikin sepi pasaran gua. Lu mah. Udah diambil. Depannya udah. Nih belakangnya belum nih. Udah. Ya lagi ntar lagi kata gitu, akri ceramah enggak ada belakangnya. Gua kasih tahu. Gua biar jadi ustaz, gua mah orang kan yang manggil, gua mah enggak sih. Gue pakai kain sarung bukan dipanggil ustadz, bukan, gue mah malu aja. Kan kata bapak gue gitu, kalau pengen punya anak banyak pakai kain sarung tong gitu. Pantes baba anaknya banyak banget. Orang asal pulang dia angkat. Lah kan emak nungguin. Katanya pulang ngaji, masa kagak bawa berkat gitu. Emak saya nanya, ngomong mulu lu nih, ini berkat gitu. Ya balik lagi. Balik lagi ya. Kalau sama saya sih haus separo ngaji separo PA kali. Biarin aja, yang PA juga pengen masuk surga. Iya, Pak. Biar jelas dulu, tidak semua penceramah itu ustaz, tidak semua ustaz kiai. Belum tentu semua penceramah itu ustaz, belum tentu. Belum tentu semua ustaz itu kiai. Ledukun sembur dipanggil ustaz. Iya kan? Botol aku bisa pego. 15 juta, 20 juta. Ya gue sih gue terang-terangan aja, gue kalau disuruh ceramah gue minta bayar, gue minta bayar aja gue mah. Iya, daripada pora-pora, ustadz juga, kiai juga, habib juga kalau nggak dibayar mah gedeg. Ya iyalah. Gue mah terang-terangan aja gue. Kesel gue sama burung ciblek. Ciblek cuman cucuit, udah gacor 700. Bayar penceramah pego. Berarti ustadz sama ciblek, mahalan ciblek. Oh, bacan aja pakai 3 juta, 5 juta bacan. Iya. Itu burung beo, assalamualaikum 3 juta setengah. Kori, masa bayar kori? Gocang. Berarti kori sama beo mahalan beo. Ngana assalamualaikum doang. Belajarnya di mana assalamualaikum? Yo balik lagi kemana? Au. Ya ini santai, jangan kecewa ngundang saya, jangan. Kalau kira-kira demen ya undang lagi, enggak ya enggak apa-apa. Gue masa kena-kenanya aja ya, namanya juga nyari makan apa aja. Gue udah 12:30, cepet banget. Kuat sampai jam 1. Sampai jam 2 kuat? Saya yang gak kuat saya. Sering ngundang penceramah, sering. Ada yang sampai jam 1 pernah? Udah berapa ustadz di sini ceramah sampai meninggal. Sadis amat jadi panitia. Ustadz sampai jam berapa ustadz ceramah? Sampai mampus. Nah ini mah gitu aja dah. Urusan agama gak bisa ngarang, mesti ngaji. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Sebab urusan agama gak bisa ngarang. Sehebat apapun kiai, dia pasti dari gurunya. gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya guru-gurunya. Nggak ada urusan agama ngarang, nggak ada. Ambil gitar ngarang lagu masih bisa, ambil bolpen ngarang tulisan cerpen puisi masih bisa, tapi pegang mic ngarang nggak bisa. PA bab urusan agama mesti ngaji, nggak bisa ngarang-ngarang. Akri biar kelihatan begini, ngaji dia, pesantren lama dia, orang-orang ngaji dia, nyolong ayam sih. Ngaji sayang, kalau nggak ngaji nggak bakal berani. Satu itu urusan agama dari Allah lewat Jibril ke Rasulullah, ada yang langsung dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, sampai emak bapak kita, kakek nenek kita, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin, tabiin. Gak bisa ngarang-ngarang, gak bisa. Guru dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari begitu terus. Termasuk saya, semua penceramah ngarang? Enggak, pasti ngaji. Apa? Ayatnya sama, ngomongnya sama, gayanya sama, cuman pendapatan aja beda. Ya iyalah. Makanya kalau mau ngaji sama kiai, mau ngaji sama ustaz, sama akri jangan sering-sering. Mahal. Ya iyalah, gue dibayar jigo, gogah. Capek-capek malam-malam mendingan tidur. Mau ngaji, ngaji, disebut ngaji di talim mutalim itu lillah huwa fillah mardotillah, lillah karena Allah, huwa fillah di jalan Allah, nanti ketemunya mardotillah, ridhonya Allah. Tuh, itu ngaji. Oh ini mak au, Haji Akri ceramahnya apa? Ya babnya bab apa emang dia? Dia ceramahnya apa? Hahehe. Babnya bab apa? Bab hahehe. Nah itu jamaah yang datang ngapain? Hahehe. Pulang dapat ilmu apaan? Udah hahehe aja. Pusing-pusing amat ya. Ya. Gue sih gue ceramah aja. Repot-repot amat nyari duit goceng doang. Bener? Iya rata-rata begitu. Iya, ketawa aja bu, udah cakep. Empok nih girang aja udah cakep. Kalau boleh saya tanya, ngurusin suami capek gak? Ngurusin anak capek gak? Ngurusin rumah tangga capek gak? Waktu beranak sakit gak? Waktu ngedet sakit gak? Sakit bang, tapi resep. Ya katanya beranak sakit, ya tahun beranak dulu. Bener. Mendingan ketawa. Ngapain repot-repot? Nyeng diem aja ngaji mulut tiap hari, ada yang jamin masuk surga. Nyeng udang-udangnya gede, gamisnya panjang, dikasih setempel sama MUI, Anda sudah pakai gamis, setep langsung masuk surga, ada gak? Gak ada. Masing-masing lah. Gue gak ngikut lu, lu juga jangan ikut gue. Ah, lu bener yang lu ikutin, kalau kagak leblangsak, bener. Makanya ngaji sama kiai, jangan sering-sering ngundang. Ustaz juga kalau sering masuk TV gak beda jauh sama artis. Iya bener, bener po. Makanya urusan agama lihat aja orang tua kita tuh, kita ngikutin Rasulullah kejauhan. Rasulullah di mana, kita mau di mana. Ngikutin RT aja kita susul pakai ojek gak ketemu. Yang kita ikutin bukan Rasulullah, ajaran-ajarannya Rasul. Dari mana tuh bisa ngikutin orang tua kita aja, kakek nenek kita aja, hidupnya cakep tuh. Nggak maksa jadi orang kaya. Emang kagak ada sih. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang paling kaya. Nggak ada orang tua paling kaya. Neng, biar sehat, barokah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sembahyang, sembahyang. Biarin, nggak kaya juga nggak apa-apa. Asal makan, biarin nggak makan asal jangan sakit. Biarin sakit asal jangan mati, neng. Biarin mati juga asal Allah ridho, ntar Allah kasih kaya di akhirat. Tuh ahlil khair tuh, gak maksa pengen kaya. Bener po. Mak kita mau masak gak punya beras, gak ngamuk, pegang dada ngucap lah ilaha illallah. Mau masak gak punya beras, mau nyuci gak punya sabun lah ilaha illallah. Mau nyuci gak punya, mau kondangan gak punya duit lah ilaha illallah. Anak sekolah belum bayaran lah, sampai dijadiin satu tuh baru megang ujung baju. Mau masak gak punya beras, mau nyuci gak punya sabun, mau kondangan gak punya duit, syahadatnya sampai pas. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jogja kemana meret, bapak lu gila. Udah ketahuan banyak urusan kagak pulang-pulang, bapak lu PA. Itu akhlaknya orang tua kita, cakep tuh. Cakep. Waktunya ngaji, sebelum maghrib masuk musola selawat. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadul amin. Belum ngerti tajwid, tapi masuk aja lama-lama baru dengar kiai dengar la ilaha illallah tuh. Dulu mah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Seringan ya, tapi kita kan sekarang enggak. Maghrib-maghrib malah ngeluarin motor pada muter-muter, ya kan? Ngetrek, minta umur panjang, naik motor ngebut. Bagaimana? Enggak jelas. Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kami, naik motor ngetrek. Ya susah lah. Susah, bagaimana enggak pas permintaan sama pekerjaan dia? Ya. Enggak usah minta kaya, Po. Capek. Orang kaya capek, enggak bisa nih. Mana ini ada orang paling kaya di sini mau begini? Jarang. Emang ini orang kaya? Hah? Kaya, ini kaya. Mata kagak beli, hidung kagak beli. Ya Pak, ya gue sih terima kasih banget biar begini juga. Bapak saya emang orang Betawi, tapi kan emak saya Arab. TKW, emak gue TKW. Bagian nyuci beras. Net deh, orang ngomong Arab dingetin hidung. Mana ada Arab hidungnya sengkak? Sui. Ya, balik lagi. Dari Allah lewat Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat tabi'in, terus begitu. Mereka kita nih. Kenapa kita muludan? Karena bapak kita muludan. Karena emak kita muludan. Coba bapaknya yang beda aliran enggak muludan, anak juga enggak bakal mari domelin sama bapaknya, benar. Iya kan? Udah begini kan cakep. Yuk bareng-bareng, biar ada pahalanya. Ya Pak. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Nah, segitu aja. Gitu juga kalau kita ikhlas mendapat. Panjang-panjang juga kalau kita gedek enggak bakal nyampe. Terus ini, terus. Terus, belum ngantuk belum? Masih kuat. Belum ngantuk? Saya tanya saya. Apa kata dia mulunya mau ditanya? Nah, nih ahli khair nih. Emak bapak kita ahli khair. Amin. Mak bapak kita ahli jannah, amin. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahli khair. Mau jadi apa aja, ayo. Anak muda jangan sosokan, kalau ngata nunduk aja. Maaf, ma'uzubillah, insyaallah haram. Ah kentut, sama aja. Sama aja ujung-ujungnya jeblok jelek. Fair-fairan aja lah kita mah, maaf ini. Model saya, naik begini, pengen dipanggil ustadz emang girang, ngeri. Cuman karena bini masih demen sama duit aja. Ya maaf nih Pak, Bang. Sampai saya ngedoa, ya Allah jadikanlah istri saya supaya benci sama duit. Sampai sekarang enggak ada bencinya pisan. Resep bae sama duit sama dia. Ya Pak, udah biarin Mak ngaji aja, biarin miskin juga enggak apa-apa. Bener Pak, emang mau diapain lagi? Miskin emang udah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, sampai ke kita miskin juga. Berarti kan miskin udah kompak sama kita. Apa orang kaya bakalan paling kaya di akhirat? Belum tentu. Bisa jadi orang-orang tua kita yang ahli khair, miskin di dunia emang dia mau. Apa harapannya? Nanti bisa Allah kasih kaya di akhirat. Belum tentu orang yang kaya di dunia kaya lagi di akhirat. Emang dia doang. Emak kita tuh. Makanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah tua nih la ilaha. Lu mau makan-makan yang no la ilaha illallah. La ilaha. No gua udah ceplokin telur la ilaha illallah. Nasi dingin kalau emang enggak ada sayurnya, kan semalam emak habis goreng ikan tembang. Itu aja lu adukin nasi neng la ilaha illallah. La ilaha illallah. Adek lu suapin la ilaha. Jangan main di belakang lah, ilaha illallah lah. Entah aja kecebur di sumur lah. Ilaha illallah lah, ilaha illallah lah, ilaha illallah. Adek lu jagain lah, ilaha. Balik lagi abangnya, mak. Adek lu no jagain, entah aja kecebur di sumur lah, ilaha. Dari tadi mak mau bilang, adek udah kecebur di sumur. Ya tuh warisan yang paling mahal tuh. Warisan dari orang tua kita yang paling mahal itu tuh, yang surga. Apa namanya? Dunia akhirat dapat tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata kiai, Allahu ghaniyun 'amman siwa, Allah Maha Kaya. Semua makhluk butuh Allah. Kenapa kita masih miskin juga? Bukan salah Allah. Emang begitu Bu, orang dikasih miskin supaya syukur. Sebab rata-rata kalau udah kaya jadi kufur. Coba apa waktu susah meminta sampai nangis-nangis. Udah kaya mah repot, yang ono belum kebayar, yang ini belum. Ono belum ketengok, ini belum ketengok. Sampai aja gigi pakai sehari siang malam. Aja gigi. Kalau Sahrini maju-maju mundur cantik. Maju cantik. Sahrini. Lah kalau emak kita aja ngijing ngusruk. La ilaha illallah, Allahu ghaniyun 'amman siwa, Allah Maha Kaya. Semua makhluk butuh Allah. Siapa yang boleh masuk surga? Semua juga boleh. Tuh judulnya kan cakep tuh. Dengan maut, dengan peringatan melalui Nabi Muhammad, kita tingkatkan iman dan takwa. Mau berapa tingkat kira-kira? Ini yang bikin judul pasti tukang bangunan nih. Iman aja mau ditingkatin juga sama dia. Dia standar aja udah cakep tuh iman. Begini aja nih, musola rame terus, begini aja nih cakep tuh. Sampai lagi sih pakai ningkat. Wah, udah kayak kandang burung dara. Iya. Tuh, di mana punya iman cakep kalau anak-anak kita enggak ngaji? Coba, Bu. Di mana takwa kita makin jadi, makin tambah kalau kita enggak pernah muludan? Itu aja dulu. Muludan bidah, segala katanya muludan begitu. Muludan enggak ada dari sononya. Ada kan yang bilang begitu. Kita jawabnya empuk, enggak usah ke sono, ke sini aja. Kan ini yang muludan PA. Ngapain kesono-sono? Susah-susah amat, bapak kita muludan begitu aja udah. Benar, repot-repot amat. Segala orang udah meninggal dikirimin patehah, emang nyampe? Lah nyampe. Coba empok nggak percaya, empok meninggal dah. Kita kirimin patehah dari sini. Kalau nggak nyampe, empok miss call. Entah kita kirimin lagi. Makanya kalau mau meninggal beli pulsa. Nah SMS aja kita kirim dari sini ke Sumatera, nyampe ke Bandung, nyampe. Kenapa nyampe? Karena kita ngirim. Bener. Sekarang bagaimana mau nyampe orang nggak pernah ngirim. Bener. Tuh ngirim mengirim aja. Mau bisa nggak bisa ngaji mengaji aja. Mau bagus mau kagak bacaannya, ngirim mengirim aja. Bener. Mau kaya mau miskin ngirim aja. Mau yakin apa enggak ngirim aja. Mau diterima apa enggak ngirim mengirim aja. Cuma ilaruhi gitu. Bapak kita masih hidup, latihan sekarang. Ya kan aja belum mati. Latihan aja biasain. Cuma ilaruhi baba ini bin baba itu tuh bin baba onono, baba ini baba itu baba onono Al-Fatihah. Namanya lagi latihan boleh dong. Masa bapak lagi ngerokok. Cuma ilaruhi bapak, cuma ilaruhi. Ya disundut. Gue masih hidup setan. Kirimin rokok pantas lah, gue masih hidup dikirimin patehah. Nah lagi belajar mau boleh. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu. Bapak haji itu tuh bin bapak haji ono. Bapak haji ini bapak haji itu tuh bapak haji ono. Noh yang kuburan depan masjid. Noh yang kuburan di belakang rumah. Noh yang kuburannya di bulakan. Noh yang kuburannya di pinggir kali. Bapak haji ini bapak haji itu bapak haji ono. Noh yang ono no. Sayulillahi lahum al-fatihah. Latihan. Entah kalau bapak itu udah pernah gak ada, kita udah bisa. Lumayan tahu punya anak bisa mimpin tahlil, pok lumayan. Bisa buat tambahan dapur. Ya iya, kan ada yang meninggal nih, mak gak usah masak. Nah, enggak, bapak gak bisa beli daging, gak punya duit, kan ada yang meninggal. Ya kan, ya kan? Itu hebatnya orang Islam. Udah meninggal aja masih ngasih keberkahan buat yang hidup. Coba orang mana-mana meninggal udah pakai jas, pakai dasi, pakai kacamata hitam, pakai kaos kaki, pakai sepatu, malam-malam datang, ada nasi uduk. Ada kopi. Makanya mendingan jadi orang Islam aja, Pak. Emang bodoh Islam ya. Untung kita mah punya bapak bisa ngaji didoain. Belajar mimpin tahlil enggak apa-apa. Nyanyi pada belajar. Masa mimpin tahlil enggak bisa. Lu punya duit mak, kita meninggal kita panggil ustaz suruh mimpin tahlil lah. Kalau kagak punya duit mau manggil siapa? Iya kan? Sekarang ustaz sekarang kalau enggak ada duitnya mana mau datang. Enggak usah jauh-jauh gua dah. Gua sih terang-terangan aja. Kadang-kadang panitia juga begitu, acara belum kelar nanti kalau ada sisa anggaran kita pembubaran panitia ya. Nah, ustaz dibayar sisa aqua. Ya. Udah. Udah. Nah, paling pengen cakep iman, pengen makin mantap ketakwaan, membentuk mana? Pribadi yang berakhlakul karimah. Di mana ada akhlakul karimah kalau enggak ngaji? Menongkrong sama anak pang. Ya maaf ini. Ini po nih, ini main begini cakep nih. Ini kulit rebana nih yang kalau megang yang dipegang sama orang yang beriman, lagunya juga beriman. Tabokin terus. Mana haba itu kedumprang. Ya Rasulullah ngedumprang. Ya Allah, dumprang habis. Ibadah masih bener. Cuman maaf nih, hati-hati kalau punya pacar jangan pemain hadroh. Masa lo tabokannya panas. Coba ngeledek melintir. Wah. Dah. Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Ini orang tua kita maunya nih. Punya motor demen sama ngaji berarti motor ngajak ibadah. Punya mobil demen ngaji berarti mobil ngajak ibadah. Punya duit demen dipakai ngaji berarti duit kita ngajak ibadah. Punya seragam pengajian resep dipakai ngaji berarti seragam pengajian kita ngajak ibadah. Enggak semua seragam dipakai ngaji. Enggak semua mukena yang udah warna pink, ungu, oranye belum tentu masih bagus. Kadang-kadang mukena emak kita yang udah kena bedak pinggirannya total-total hitam-hitam itu karena dipakai, ketimbang mukena kita yang waduh keren-keren banget, gambar kupu-kupu, gambar kadal, baya. Ya. Apapun yang kita punya harusnya bawa kita ngajak ibadah. Nyanyi orang Islam boleh, boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. No, mama di mana talim nyanyi? Masih inget nggak? Coba kok buka suaranya biar mulut kita ngajak ibadah. Yo, siapa ingin ke surga? Yang keras. Yang keras, siapa ingin ke surga pintu? Yang keras, tak mudah dimiliki, hanya carilah dengan amal. Ibadah bukan? Boleh enggak? Kalau yang begini di mana ibadahnya? Hai kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit? Di mana ibadahnya? Di mana ibadahnya? Apa karena pakai rok mini jadi alasan buka dikit? Rupanya abang ini intip-intip aku pakai rok mini. Nyanyi bukan? Ibadah bukan? Coba emak kita gendong bayi aja wujud kidambako muhalafatul hawadisi kiamu binat sihi wadaniyat kudrat irodat. Dua anaknya kelewat sampai genteng, sampai teriak si mak, mak kelewat, mak, mak kelewat. Yo, wujud kidam lil hawa kiamu wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Ya, terus gantian, emang gua mulu apa? Aliman hayan basiron. Orang Islam goyang boleh enggak? Boleh, asal goyang yang ngajak ibadah. Ada emang ada. Ajak lima PA. Ya emang dari dulu. Ada goyang yang ngajak ibadah, ada. Noh kakek kita, nenek kita, coba apa? Duduk la ilaha illallah. La illallah. La ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang gak? Boleh gak? Makanya goyang kepala. Perintah orang tua kita dulu tuh. Kampung kita gak bakal banjir kalau yang digoyangin kepalanya. Tanya abang, kenapa bini banjir bang? Abang tanya yang goyang yang mana coba. Abang nih mah abang ini. Kalau yang goyangin kepala kering, insya Allah. Dia mah telat sih dia mikirnya. Kampung kita gak ada banjir karena yang digoyangin kepala. Itu yang dilakukan orang-orang tua kita dulu. Illallah la ha illallah. Benar? Boleh. Kalau yang begini di mana nih? Di mana nih kira-kira nih? Ini maaf nih ya. Maaf nih, maaf. Maaf nih. Ya goyang yang kira-kira ibadah yang mana kalau yang begini nih? Ini maaf nih. Jugi jagi jugi jagi jug. Kereta berhenti. Ada kamera ya. Jugi jagi jugi jagi jug. Hatiku gembira ku melihat kiri kanan. Oh indahnya pemandangan. Sayang tak lama teteo. Tanteku datang teteo. Dua kali teteo. Ada enggak ibadahnya? Dua kali teteo. Teteo, tante kuda, teteo, dua kali teteo, ada gak ibadahnya? Masih mendingan emak kita. Bila Israel jasad terbujur. Gak ada bakat penyanyi kayaknya di kampung ini ya. Nyanyi kayak ayam berak kapur. Maju ogah mundur gedeg. Akan di mana ibadah? Kadang-kadang anak-anak kita maaf nih, di rumah pagi sore siang malam apa yang kita tonton? Goyang apa yang ada? Terakhir nih goyang dumang. Hanya goyang dumang, bikin hati senang. Hanya goyang dumang. Coba emak kita goyangnya enak-enak. Ayah goyang dumang, bikin hati. Nah. Ya, saya enggak sendirian karena udah malam saya panggil Akhinal Kirom. Kawan saya, saudara saya, Ustaz Nur Fadilah. Kiai, panggil Kiai udah malam. Oh, Ustaz bareng aja sama saya lah. Susah-susah amat nyari duit. Iya. Sini aja enggak apa-apa bareng-bareng kasih jalan, kasih jalan. Jangan kasih makan dulu. Ya, biar bareng-bareng aja. Sampai jam 12 deh ya. Sedang. Biasa aja kelas. Kenapa sih masalah buat lo? Jangan-jangan kamu jiwanya jiwa hansip ya. Masih terus-terus aja. Ya, sallu ala Muhammad. Beliau ustadz dari Bekasi. Orangnya santun, lucu juga, dan emang rada lama gemuknya. Karena memang sarapannya kuaci. Makasih. Gua kata kali gua doang yang PA. Sama aja. Ini joget mulu Bang Haji. Hah? Pakai pempes enggak? Ah. Tenang Ji, dua lapis. Aku terembes aja. Ini sama-sama PA Bang Haji. saya beri salam dulu ya, Mak. Ngasih salam dulu, iya. Biar enakan dikit, biar agak namanya semangat gitu. Iya. Nah ini kan kalau lu udah ngasih salam kan, iya, namanya enak tuh. Mm-hmm. Ngasih salam dulu. Iya. Iya. Salam. Mudah-mudahan, iya, ter kalau emang udah pada ngasih. Gua kapan salamnya? Ya ilaha illallah. Aromanya kagak keduman mix ya. Majuan. Terus sampai nyebur. Lagi penceramah kekejek mulu. Dari tadi begini mulu. Dingin makanya kena gudik. Diam-diam ngapa? Iya. Masa udah jadi ustadz buduk. Halo. Gede-gede buahnya gudiknya. Ya, saya beri salam dulu, Ngaji ya. Iya, iya. Ngaji, saya beri salam dulu. Iya, iya. Beri salam dulu jamaah. Iya, iya. Iya, iya, iya. Lu mangap doang, Ngaji gua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dong. Waalaikumsalam. Silahkan dimakan mayatnya. Kacau namanya lo. Ya. Itu judulnya. Iya, mulai. Lu masalah baca lagi kata bubur kacang hijau. Salah. Agak Ngaji, biasanya kan saya pakai kacamata baca. Oh. Enggak enak kalau pakai kacamata baca, Ngaji. Tapi gayanya kayak lu kayak mabok risol. Bener. Kacamata baca saya biasanya. Kan enak kalau pakai kacamata baca. Kacamata yang baca kita yang dengerin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Amma ba'du. Dah. Nolah dia. Gua pakai udang-udang hidup. Kayak dukun beranak jil lo gitu. Kayak dukun beranak bentar dah. Ya Allah. Ya, ya. Gua inget emak gua juga dukun beranak, Ji. Iya, terus itu orang lahiran ditolongin emak gua, ditarik buru-buru. Oh. Lah kakinya kena, palanya ketinggalan. Aduh, sengkleh dah. Ya alhamdulillah ibu bapak hadirin para ulama guru, mohon maaf ya, emang lagu saya emang begini. Kalau beliau mau kayak kentut sama tai, Bang. Iya, oh mana tainya mana kentutnya kita enggak tahu. Ngapa jorok amat sih? Ya udah kalau emang lu kentut sama tai, cebok dah. Alhamdulillah malam ini kita hadir kumpul dalam rangka peringatan Maulid. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti selaman-laman, Pok? Itu bahasa Mandarin. Iya. Kita tetap istiqomah cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang sayang cinta terhadap umatnya dunia akhirat hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ntar kita Pok ditolongin sama nabi di sana. Kita ntar ditolongin. Nabi nolongin. Saat di padang mahsyar kita berkumpul nanti, Bang Haji. Lu ngapain? Entar saya ngomong Bang Haji mungkin gini ya. Ntar kita ditolongin. Iya. Tolongin. Kumpul di padang mahsyar kita, matahari sejengkal di atas kepala kita. Wow. Panas udah pasti, keausan udah pasti. Kita mati gak bawa air. Mau nyari air kemana di sana? Caranya bawa duit yang gak ada yang jualan air. Saat itu kita butuh pertolongan, Bang. Ngadu kita ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami. Kami dalam kesusahan, Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi kebelangsa. Punya dosa di sorga. Kata emaknya nih. Ya, gak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Oh, dia makan buah di sono. Nabi Adam makan buah khuldinya nyangkut di tenggorokan. Gede amat, Ji. Ya. Makanya kita punya laki ada jendolannya di leher, Pok. Oh, karena buah-buahan nyangkut. Kalau gak percaya ntar pulang pegang leher-leher laki kita. Tanya pelan-pelan, Bang, ini buah khuldi ya.

Kalau ibu pengen belanja gak punya duit, pengen beli beras gak punya duit, jangan minta sama suami. Jangan bu. Mintanya sama Allah. Tapi di kuping suami. Bagaimana contohin mengaji? Ya. Saya lakinya dan nih. Iya. Mau belanja nih. Iya. Pagi-pagi anak mau sekolah, ongkos ya, mau beli sayuran. Jangan minta sama suami, emang masih tidur. Ya. Mintanya sama Allah. Tapi tempelin di kuping suami. Iya. Ya Allah, mau belanja nih. Insya Allah kabul. Dikemplang iya. Oh lagi tidur. Ini kadang-kadang empok PA juga sih. Iya. Ya masa suami lagi tidur malah nanya, Pak, jam berapa ini? Lah kan dia lagi tidur. Kata suaminya, nah gue yang tidur lo tanya, lo kan melek lihat aja no di dinding. Orang tidur ditanyain jam. Iya. Empok dikata PA kesel. Padahal laki lagi tidur nanyain jam. Pakai jam berapa ini? PA. Ya. Intinya mah Bu abis mulid Bang biar ada peningkatan ibadah. Ini musala kita cakep gede. Ayo kita isi. Jangan dijual. Iya. Ini nyariin surat kadang-kadang. Nih saya yakin nih salat jamaahnya di sini penuh. Penuh, Ji. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah jam 4 lewat sini Bang Haji saya udah enggak bisa masuk. Pantes 3 kambing hilang. Masih dikunci. Mungkin maling kambing, Ji. Oh penuh nih? Ya, penuh. Harusnya alhamdulillah. Penuh. Ini yang muda-mudanya ngaji sekarang begini Bang Haji, mohon maaf. Orang sekarang nih anak-anak muda kita mengaji rada ogah, kumpul di majelis taklim rada kagak mau. Ngajinya kagak, nanya mulu kerjaannya. Saya mau ditanya ke mana mahasiswa, Ustaz, saya mau nanya nih. Nanya apa? Saya lagi sembahyang. Terus saya kentut. Batal enggak Ustaz? Batal Pak Ul, saya tadi gitu. Terus saya wajib wudu lagi. Terus saya wajib basuh muka Ustaz, wajib basuh muka. Itu dia Pak Ustaz yang saya gak habis pikir. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih bocah sekarang mengaji pertanyaannya. Dia nanya begitu sama ente. Iya bener, nah saya jawab. Sekarang gue gak jawab. Gue balik tanya lagi. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka saya guru. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Saya kata gitu. Nih bocah sekarang mengaji. Hati-hati pertanyaannya bu. Ah kalau gue ada begitu. Untung gue bukan ustadz sih. Jadi gue gak ditanya begitu. Pak Ustadz kalau saya membayang terus saya kentut batal enggak? Gue tanya lagi ampasnya nyusul enggak? Ya takutnya begitu tut terakhir pek benyenye. Aduh ya Allah nih makanya kita ngaji dah yang muda-muda. Kenapa sekarang kita Pak jujur Bu Muhammad Islam nih sekarang Masya Allah lagi dilecehin kita gak sadar ini sekarang Islam dijajah Pak. Ayo kita melek sebagai umat Islam. Kenapa? Masjid, musola, simbol demokrasi kebersamaan kita. Kalau kita kompak bareng insya Allah apapun kerjaannya kita bareng-bareng enak. Ini yang mesti kita tanemin buat anak-anak kita yang muda-muda. Kenapa? Sekarang Islam dijajah melalui politik, budaya, melalui media. Apalagi sekarang TV lihat setiap hari, kagak pernah mati non-stop. Mak-mak berebut remote maghrib. Bener bu? Emang acaranya udah kagak ada yang benar semua. Sinetron udah kagak ada yang benar tuh. Judulnya doang bagus. Mak Ijah pengen ke Mekah. Kan cakep buat judulnya. Bicara Mekah berarti bicara Islam. Tapi lihat judul sama cerita ngawur Bang Haji. Ya, tapi PPT enggak Haji. Enggak, PPT mah kagak lain beda. Yes. Soal ada usar PA-nya. Tuh. Lihat sekarang judulnya Bang, jujur kita perhatiin sekarang judul sama cerita udah kagak nyambung. Ma Ijah gak pernah ke Mekah, gak pernah disorot-sorot. Yang nongol si Ocit mulu. Jaki, Koret, Mancung, Jabrik, Munaro, Wakwau. Anak sekarang yang bahasa dibocah sekarang asal kita tanya, dari mana Neng? Jonggol. Bener Bu? Bapak mana Bapak? Bapak Jonggol. Bapak mana Bapak? Jonggol. Bapak Jonggol. Ya Allah. Berantem sama emak-emak dikata suwe. Benar Bu? Ini makanya ini pentingnya kita hati-hati sekarang dijajah melalui media. Judulnya doang bagus Bu, sinetron tukang bubur naik haji. Bicara haji berarti bicara Islam. Kita dilecehkan lagi. Baru-baru doang sinetronnya bagus, Haji Sulam akhlaknya bagus munculnya di TV supaya jadi contoh. Lama-lama Haji Sulamnya mati. Kan agak nongol udah. Ente yang nongol Haji Muhyiddin mulu. Tahu sendiri Haji Muhyiddin, Ji, ya Allah emang kagak pernah akur sama saudara. Apalagi bininya Hajah Maimunah lemesan aja kalau masih hidupnya tuh, ya Allah, bener Ji, betul. Lama-lama Hajah Maimunah mati juga, Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Mengapa apal amat Ustaz? Deketin janda namanya Riyamah. Emang Riyamah gak demen masih dilancongin aja. Padahal Riyamah udah dilamar sama tulang togu waktu itu, Bu. Masih aja didatengin dasar Haji Muhyiddin gak punya pikiran. Padahal kan Haji Muhyiddin ada yang demenin, Makno demen banget sama dia. Mana Haji Muhyiddin yang gak demen Ji sama Makno, Makno lenje banget lagunya. Masih untung ada Rumanah tuh anaknya, baik buat Rumanah. Satu, ngapa apal amat? Waktu itu emak saya lagi nonton Bang Haji, saya ngikut nemenin. Ah masa sih apal banget? Gua rasa jangan-jangan di rumah nyerpis TV juga. Iya begitu dah ya, sampingan Bang Haji yang nyedot WC juga sama. Lanjut Ji, apalagi Ji? Tuh, sekarang kita lihat Bu, makanya kita ngeri nih. Majelis taklim ramein kita ngaji. Ibu-ibu kalau ngaji, Masya Allah ilmunya ada, sama laki hormat iya. Nurut, dandan cakep di rumah, enak rasa melihatnya. Ini kadang-kadang bini, Allah ngaji rajin, sebayang rajin sama laki, berani banget. Udah gitu kalau rebahan bawa banget balsam jeplak aja, ya Allah, bagus kalau diceraiin sama lu kagak rugi. Pernah lama rumah tangga belum pernah gua ngerasa senang gajian 100.000 bang, nyukupin kemana, belum belanja di dapur, belum punya jajan, emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik, lu nyolong-nyolong apaan kek, lah ada gitu mengaji. Bini yang begitu tukar tambah bang, iya kalau gak tukar tambahin. Ngomongnya pepe-pepe gitu aja? Iya, wah coba kalau ngaji rajin, dandan cakep di rumah, dia pakai bedak Mirabella. Kan enak, ini. Servis ditingkatkan, makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Iya. Oh, becek? Becek, pakai sendal. Tuh, minum air daun sirih, tuh banyakin, kalau enggak babakan jamblang minum. Nenek-nenek minum babakan jamblang, peret lagi Bang Haji. Nih, biar ibadah bener, rumah tangga jadi bener, alhamdulillah. Iya, ini kadang-kadang kondangan doang rapi. Pakai bedak Mirabella, bibirnya cempaka. Wah, buka lemari baju yang mahal, yang cakep, minyak wangi ketek lain, leher lain. Lewat depan laki serbeng, wangi banget kondangan. Lagi nanti tidur sama laki bau curut, ya. Aduh, kita cium pipinya bau autan. Deketin bau selap 88. Remason dia belak di mana-mana. Mana bekas bawang habis ngerokin. Lakinya ngomong, "Mana gua cium ini pedes semua lo, ya." Aduh, kacau, kacau Bu, Bu. La ilaha illallah. Nih makanya servis tingkatin biar ibadah bener, rumah tangga bener ya Bu. Laki biar betah di rumah, godaan laki kita di luar ada berat. Yang godain bukan potongan kayak ibu-ibu. Bu, pembuahan sekarang kalau godain kita Bu Ngaji, rambutnya merah kayak Belanda jonggol. Tangannya bengkok batang waru, butisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget. Enggak, ini gue pernah, sama kawannya gue belum berangkat ya. Kalau kubilnya kubil kayak orang Cina bagus, iya. Kubil bagong. Kubil bagong. Lalu ibunya cakep banget sih, bagong kubil. Iya Waji tuh, biar rapi ya Bu, servis memuaskan, biar betah di rumah. Kalau kurang servis, laki kita di luar godaan banyak. Akhirnya kita, laki kagak betah di rumah, kita curiga bawaannya. Bener Bu? Curiga dah, biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Yo. Nah kalau laki dicurigain mulu, dicemburin mulu, akhirnya bener yang gak pulang-pulang, ibu yang nyesel sendiri. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku kawin lagi. Suamiku istrinya kawin lagi. Terakhir gak begitu Ji? Iya. Anjing lagi. Nah, ya Bu pikirin coba kalau istri kita, ya Allah suami itu, kita. Yang suaminya enggak pulang-pulang tuh Ji. Iya. Ku pulang malam karena tak tahan itu. Mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku? Dosakah aku? Bila diriku tak lagi setia, semua kulakukan untuk pelarian agar engkau sadar istri sian. Ya Allah Bu, tolong kalau dijadikan CD dan kaset jangan diedarkan, bisa menimbulkan fitnah. Ustadznya PA, karena sebelum jadi ustadz dulu pernah jadi biduan kemidi. Ya elok Bu yang amaji ramana di kemidi. Ya itu Bu, kalau begitu kan ibadah benar, rumah tangga benar, servis singkatin. Ya kalau udah gak betah di rumah, suami kawin lagi, akhirnya yang tua merasa tersisi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Tuh, kalau udah tersisi akhirnya terima kalah Bang Haji. Ku terima kalah, memang harus mengalah. Tuh, saking ngalah mulu sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Tuh, puan bye-bye po. Tukang amen, Bang Haji. Wah, Bang Haji. Romana kita tukang amen. Metro mini mulu Romana kita. Ya ya Allah, dah intinya ngaji, udah kali ngaji. Ya adik-adikku sayang, ya, ya ngaji, ngaji lah ngaji, jadi usaha yang beneran, jangan yang begini. Iya. Ini mah ya, ya yang namanya nyari rame. Ya nyari ya. Rame aja, ya, ya daripada kita bohong-bohongin orang mau ngaji ya. Iya. Ini tuh begini biar pada seneng semua. Doain saya Bu, biar gemuk ya. Iya, ceplosan. Biar sehat, mendingan kurus sehat daripada gemuk setruk. Mendingan begini bagus. Ini jadi kan kalau ditanya sama orang gini, bapaknya orang bengkel ya gitu. Iya, yeah, kok tahu? Bodinya kayak obeng kembang. Gitu. Aduh. Tanya lagi, bapaknya tukang sound system ya? Kok tahu? Kok kayak ketiang mic. Puas, puas. Ya Allah, doain saya Bu, ya mendingan saya kurus sehat daripada ya, udah malam setruk. Nih. Ya, itu penyakit setruk lagi ngerajalela Bang Haji. Baik-baik penyakit setruk itu penyakit berat. Beratnya? Berat. Jangankan setruk, segerobak aja berat. Apalagi setruk. Berat itu penyakit. Ya kita berdoa dah mudah-mudahan jangan setruk, jangan sekijang ya. Sekol diesel. Udah ini udah. Udah kali ya Bang ya. Ibu enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan. Iya. Kita mau bagaimana yang di bawah mengaji? Kalau di bawah sudah terus, kita terus. Halo. Orang mau penceramah ibarat supir-supir taksi. Tergantung penumpang, kalau supir taksi penumpangnya sudah terus, kita terus. Yang penting kan argonya jalan mengaji. Oh iya. Lantar argo kagak jalan terus taksinya jeblug. Lah iya orang kata kemarin saya naik taksi burung buka pintu udah argonya 60 ribu, 100 ribu. Terus? Pintunya sekejar rusak. Lah pintunya lu copotin. Gua mah naik taksi kemarin dari Meruya ke Grogol enggak bayar pisan. Emang apa Ji? Iya emang babo gua. Sesuai bener. Babo gua. Ada kali ya Bang Haji ya. Udah jam 12 lewat. Perut juga lapar ini. Ya udah lu rebahan atau gua patehain. Bacain Yasin aja sekaligus Bang Haji. Ya kira-kira sampai wadrib lahum mati apa kagak gitu. Ya shallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullahal azim min kulli dzambil kabir. Mudah-mudahan Ibu kita ketawa, baliknya kalau mau ngaji kita ngaji sama kiai ya. Ya. Bukan berarti kita yang terbaik, kita yang paling benar enggak. Ngaji enggak ada habisnya. Kalau perlu model-model kita jangan diundang sering-sering. Iya. Iya, Bu. Kalau ya. Proposal belum muter. Takutnya nalangin Ji panik ya. Iya barang-barang biar kita kebahagiaan ya. Kemana lagi kita sendirian kalau bukan ke orang-orang tua kita yang hidup amin, yang mati. Amin. Disebut anak soleh itu anak yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Benar. Amin. Mudah-mudahan sekarang kita jadi bapak karena dulu kita pernah punya bapak. Amin. Kita sekarang kita jadi anak, besok kita bakal jadi bapak. Ya kita sekarang jadi emak, nanti kita bakal jadi emak-emak karena sebelum jadi emak kita pernah punya emak. Mama semua. Gue bagaimana ngomongnya? Iya. Aku juga gak paham. Iya. Biarin aja, yang penting urusan udah beres. Iya udah diplekat udah. Gak mungkin dikeset lagi ditambahin, gak mungkin emang udah diplekat. Kalau dikeset ada bekasnya, jangan-jangan kita curiga, dikurangin nih gue nih, kayak gitu kali. Kalau amplop tebal kata kiai itu soheh. Soheh. Kalau amplop tipis, doif. Kalau tebal, terus ngasih panitianya baik, pakai ada parcel segala. Itu kata kiai soheh ligoiri. Ligoiri, jadi bagus sih. Yuk bareng-bareng, yuk kita baca Fatihah dulu ya sebelum kita tutup ya. Ya, ya Bu, mudah-mudahan kita kita jangan pulang dulu Pak, jangan pulang dulu. Kalau kita sering doain ma bapak kita, nanti kita bakal didoain sama anak cucu kita. Amin. Kalau kita sering kirim patehah buat ibu bapak kita, nanti kita bakal rajin dikirimin patehah dari anak cucu kita. Kalau kita menghormati dan menghargai orang tua kita, insya Allah kita nanti bakal dihargai sama anak-anak dan cucu cicit kita. Birru aba'akum tabirrukum. Yo bareng-bareng kita baca patehah. La hadratin nabiyina Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zawajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyiyaihi wa awliyaihi wa ulama'ihi wa jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, kita sebut biar nanti kita disebut sama anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, wali ustazina, guru-guru kita, guru ngaji, guru sekolah, guru kursus, kursus jahit, kursus salon, kursus nyupir, abang-abang kita, mpompo kita yang meninggal mendahului kita, abang-abang kita yang jual tanah emak kita, kita gak dibagi, kita ikhlasin aja, mudah-mudahan Allah ridha, nanti Allah yang gantiin. Adik-adik kita, kawan main, kawan nongkrong, nongkrong di jalan, nongkrong di sono, di sini, yang meninggal di darat, di laut, yang kemarin pesawat jatuh. Kenapa orang meninggal jatuh dari pesawat? Karena dia naik pesawat. Kenapa emak kita meninggalnya jatuh dari tempat tidur? Karena dia gak naik pesawat. Mudah-mudahan yang di darat, yang di laut, yang meninggal di mana aja, yang jatuh dari pohon, yang tadi tuh yang adanya kecemplung di sumur. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulumihim wa barakatihim wa du'aihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua, mudah-mudahan yang datang ke sini, yang kumpul di sini, yang bantuin urusan semua ini acara, ya mudah-mudahan lillah karena Allah wa fillah di jalan Allah. Amin. Nanti bareng-bareng kita ketemu mardhatillah, ridhonya Allah. Amin. Siapapun punya kekurangan, siapapun punya kesalahan, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang macul masih ada salah di pacul. Ya, mari sama-sama li ridha illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa barakati du'abina wa ummina wal ustazina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afuni ya kirim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Adai yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru wa laka almulku kama yanbaghi li jalali wajhika al-kirim wa li'azim sultani. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ahdina wa wafiqna ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Amin. Wa najjina ya ilahana min al-qawm الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. أمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. أمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا. أمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. أمين. اللهم يا مدبر دبير ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير. أمين. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة. أمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمين. وقنا عذاب النار. أمين. وقنا عذاب النار. أمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار. أمين. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau sikap tingkah laku serta ucapan kita kurang sopan. Maafin. Mohon dimaaf dan mohon diikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah. Amin. Buat kita semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wa jemaatul mu'minin rahimakumullah, syukran kasan jazakumul khair ila Ustaz Akri Patrio dan Ustaz Tile. Semoga perjalanan beliau mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini juga mendapatkan berkah. Sebelum kita pulang, ada beberapa maklumat, di antaranya undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Pondok Pesantren dan Madrasah Ta'lim Al-Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan akan diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami dari panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pondok Pesantren dan Majlis Ta'lim Al-Hasanah mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari hari Jumat 20 Maret 2015, yaitu waktu ba'da Isya sampai dengan selesai, penceramah Abuya Murtadi dari Pandeglang, Al Habib Syafiq bin Aliyullah bin Syekh Abu Bakar, dan Ki Haji Munawar Asri. Tempat Pondok Pesantren Majlis Ta'lim Al-Hasanah, Kampung Karang Mulia, RT 5 RW 3 Kecamatan Karang Tengah, Kodiat Tangerang. Ketua Pelaksana Lukman Hakim, Pimpinan Pondok Pesantren Majlis Al-Hasanah Ustaz Misja Al-Ayas, dan Sekretaris Yudi Setiawan. Para hadirin wa jemaatul mu'minin rahimakumullah, selesailah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga langkah-langkah kita menuju rumah kita masing-masing mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kami segenap panitia pembawa acara dan seluruh pada alim ulama yang hadir, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jazakumul khairan lakum jazaa ila liqa fi kulli waqtin wahin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.